Ragam-ragam doang bersita-sita di hitam Malaysia. Marah sing-asing doang ngepangi doang di ganuk-ganuk jelma. Amoraun hagabeun hasang napon nido di lulina deba. Di nadeba tungga sakar balita gowarna tahe. Sita-sita asing pangidoan.